Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab al-thalithu, bab yang ketiga, fil hudnati wal-dhimmati wal-aman, tentang hudnah, perjanjian damai. Saya akan datang penjelasannya. Dhimmah dan aman. Wafihi masail, di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alah al-ula, masalah pertama, akdul hudnati ma'al kuffar, membuat akad perjanjian damai bersama orang-orang kafir. Al-awwal, pembahasan pertama, ta'rifuha, definisi al-hudnah. Al-hudnah lughatan, al-hudnah maknanya dari segi makna bahasa, as-sukun, as-sukun, diam. Wa syar'an, dan maknanya dari segi makna hudnah sebagai satu istilah dalam syariat, aqdul imami au naibihi li ahlil harbi ala tarkil qitali, akad perjanjian yang dibuat oleh al-imam. Al-imam di sini adalah penguasa tertinggi kaum muslimin, atau naibnya, atau naibnya, atau penggantinya yang mewakilinya. Li ahli al-harbi, untuk musuh yang diperangi. Ala tarkil qitali, atas ditinggalkannya peperangan, dihentikannya peperangan. Muddatan ma'lumatan, dalam jangka waktu yang ditentukan, yang diketahui secara jelas jangka waktunya. Bi qadril hajati, sesuai tuntutan hajat. Wa in talat, wa in talat, meskipun jangka waktunya panjang, lama. Itu hudnah, akad perjanjian yang dilakukan oleh penguasa tertinggi kaum muslimin, penguasa pusat atau naibnya, gantinya, mewakilinya, dengan ahlul harb, dengan musuh yang diperangi. Ala tarkil qital, atas diberhentikannya peperangan, ya, untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu, jelas waktunya, ya, diketahui secara jelas, mudah maklum, qadril hajah, sesuai dengan tuntutan hajah. Meskipun jangka waktunya lama, ya, selama hajat menuntut, berapapun lamanya, maka hal itu dilakukan. Nah, waktu sama, dan juga dinamakan nama lainnya, istilah lainnya, muhadanatan wa muwada'atan wa mu'ahadatan. Hudnah, muhadanah, muwada'ah, mu'ahadah. Baik, pembahasan yang kedua, tsani, masyru'iyatuha, Wadalilu dzalik, disyariatkannya al-hudna, dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-hudna, perjanjian damai untuk menghentikan perang. Yajuzul imamil muslimin, boleh bagi imam kaum muslimin akdul hudna dimal kuffari, membuat akad perjanjian damai bersama orang-orang kafir, ala tarkil qitali, untuk meninggalkan peperangan, muddatan ma'lumatan, dalam jangka waktu tertentu yang diketahui, yang jelas, biqadril hajah, sesuai tuntutan hajah. Idza kana 'aqduha maslahatan lil muslimin, apabila perjanjian damai, akad perjanjian damai itu mengandung maslahat bagi kaum muslimin. Jika memang ada maslahat bagi kaum muslimin pada perjanjian damai itu, maka dilakukan, syariatkan. Contohnya qad'a fihim. Ya. Seperti halnya lemahnya kaum muslimin. Kaum muslimin lemah. Mereka tidak punya kekuatan, kemampuan untuk bisa berperang melawan musuh. Maka maslahat menuntut berarti damai, tidak perang. Atau ada istiqdadihim, atau kaum muslimin tidak punya persiapan untuk perang. Kaum muslimin tidak punya persiapan untuk perang. Sementara perang di depan mata, tidak ada persiapan sebelumnya. Apa yang mau dilakukan? Peperangan itu butuh persiapan. Ya, tidak bisa dadakan begitu. Saat musuh di depan baru kemudian mau buat senjata, mau beli senjata, mau berlatih, baru latihan menembak. Hah? Ya. Sementara musuh menyerang, akan menyerang dengan persiapan yang matang. Mereka sudah punya persiapan sebelumnya. Ya. Itu tanda-tanda kalah. Maslahat menuntut kita damai saja. Jadi memang kaum muslimin diperintahkan untuk selalu dalam keadaan siap, ya, berperang, berjihad, karena sewaktu itu musuh akan menyerang. Sebagaimana perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian mempersiapkan untuk menghadapi mereka, musuh-musuh, orang-orang kafir itu, kekuatan yang sanggup kalian persiapkan. Ya. Kalau tidak persiapan, ya, apa yang tadi kata, tidak mungkin kan melawan, maka maslahat menuntut ya damai saja. Au ghairi dzalika minal masalihi, atau selain dari itu, dari maslahat-maslahat yang menuntut untuk melakukan perdamaian, ka tam'in fi islamil kuffari, seperti adanya harapan, harapan pada keislaman orang-orang kafir. Dengan perdamaian itu diharapkan, ya, mereka nanti satu persatu masuk Islam, wa nahwihi, dan semisalnya, ya, dan masalah-masalah semisalnya. Wa liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha, dan jika mereka condong memilih asal perdamaian, fajnahlah, maka hendaknya kalian memilih perdamaian itu. Ini dalil bolehnya melakukan perdamaian dan meninggalkan peperangan. Waqad aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hudnata ma'al kuffari fi sulh al-Hudaybiyah. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah membuat akad perjanjian damai dengan orang-orang kafir pada sulh Hudaybiyah. 10 sinin, 10 tahun. Lama 10 tahun itu. Karena maslahat di balik sulh Hudaybiyah yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dengan sulh Hudaybiyah itu leluasa dakwah Islam tersebar, dan justru semakin banyak dari orang kafir yang masuk Islam dengan sulh Hudaybiyah. Wa salaha al-yahud fi al-Madinah, dan Nabi alaihi salatu wasalam juga melakukan perjanjian damai sulh dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Ya. Baik. Itu dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hudnah apabila hajat menuntut. Naam, ada maslahat padanya. Barakallahu fikum. Ats-tsalitsu, pembahasan yang ketiga, luzumul hudnah. Kewajiban menjaga perjanjian damai tersebut, tidak melanggarnya. Takunul hudnatu allati 'aqadaha al-imamu aw na'ibuhu lazimatan. Hudna, perjanjian damai yang dibuat oleh imam atau naibnya, hukumnya, konsekuensi hukumnya lazim, wajib untuk dijaga. La yajuzu naqdha, tidak boleh dibatalkan. Ya. La yajuzu naqdha wa la ibtaluha. Tidak boleh dibatalkan. Sesuai dengan perjanjian yang ada, misalkan 10 tahun, berarti tidak boleh baru sekian tahun, baru 5 tahun, 6 tahun kemudian dibatalkan, begitu tidak boleh, karena itu bersifat lazimah, ya, sifatnya wajib untuk dilaksanakan sesuai isi perjanjian. Jika 10 tahun ya berarti 10 tahun baru berhenti, baru berakhir perjanjian damai itu. Ya, setelah itu dilihat lagi. Mastaqamu lana wa lam yakhunu salama, mereka orang-orang kafir itu konsisten sikapnya terhadap kita. Mereka tidak melanggar salah satu dari isi perjanjian damai itu. Walam yakhunu, mereka tidak melakukan pengkhianatan perjanjian. Maka kita juga tidak boleh melakukan pengkhianatan, dan kita juga harus konsisten menjalaninya. Dan itu wajib dijalani sesuai perjanjian. Syaratnya apa? Selama mereka konsisten menjalankan perjanjian tersebut dan tidak melakukan pengkhianatan, maka kita juga harus konsisten dan tidak boleh berkhianat. Begitu pula walam nakhsha minhum khiyanatan, dan selama kita tidak takut, tidak mengkhawatirkan adanya pengkhianatan dari mereka. Ya, di qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, Maka selama mereka konsisten terhadap kalian menjalani perjanjian, maka hendaknya kalian juga konsisten menjalani. Ya, kalian juga konsisten menjalankan kepada mereka. Ini sikap adil. Baik. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menunaikan akad-akad kalian. Akad-akad kalian. Akad. Salah satu akad-akad itu adalah akad perjanjian damai yang dibuat. Maka harus ditunaikan. Jangan dibatalkan akad. Jangan dirusak. Baik. Fa inna qadul ahda, apabila mereka membatalkan perjanjian, mereka yang mulai, musuh yang memulai, membatalkan perjanjian itu dengan cara berkitar, dengan cara memerangi, menyerang. Au mudhaharati aduwina alaina, atau mereka membantu musuh kita dalam menyerang kita. Kita punya musuh lain dari jihad ukhra, dari arah lain selain musuh yang kita sedang berdamai. Ya. Nah, ternyata musuh yang kita sedang ada perjanjian damai ini, dia menolong, membantu musuh kita yang lain dalam menyerang kita, dalam memerangi kita, dalam menyerang kita. Nah, ini namanya membatalkan perjanjian. Ya. Awqat li muslimin, atau membunuh seorang muslim. Ya, membunuh seorang muslim. Ini berarti membatalkan perjanjian. Au akhdhi malin, atau merampas harta dari kaum muslimin padahal sedang damai. Ini berarti membatalkan perjanjian damai. Jika mereka melakukan itu, membatalkan perjanjian dengan hal-hal yang disebutkan, intaqadhal ahdu alladhi bainana wa bainahum, batal perjanjian damai antara kita dengan mereka. Wajaza kita luhum, dan boleh memerangi mereka. Dan boleh memerangi mereka karena kita sudah tidak terikat dengan akad perjanjian itu, kan akadnya sudah dirusak oleh mereka, sudah dibatalkan oleh mereka, sehingga tidak ada lagi akad perjanjian yang mengikat kita. Boleh kita meraih mereka. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat 12, wa innakathu aimanahum ay uhudahum, apabila mereka merusak, membatalkan perjanjian-perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, merusak, membatalkan akad-akad perjanjian mereka setelah mereka membuat perjanjian itu. Wa tu'anu fi dinikum, dan mereka mencela agama kalian. Menikam agama kalian. Faqatilu, maka perangilah a'immatul kufur, imam-imam, pimpinan-pimpinan kekufuran. tokoh-tokoh pimpinan kekufuran. Kenapa? Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dari perang adalah imamatul kufur, imam-imam kekufuran itu, pimpinan-pimpinan kekufuran itu, karena ya mereka lah yang paling bertanggung jawab, yang lainnya pengikutnya hanya mengikut. Jadi perintah memerangi imam-imam kekufuran itu berarti perintah memerangi semuanya, imamnya dan pengikut. Mereka yang paling bertanggung jawab dan mereka yang paling ya besar dosanya, ya maka mereka lah yang diangkat di sini, disebut dalam ayat. Faqatil aimatul kufur, tentunya bersama pengikut tentu. Jika imam-imamnya diperangi berarti ya para pengikutnya juga demikian, karena yang namanya pengikut itu mengikut kepada imamnya. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka tidak punya perjanjian yang dipegang. Ya. Mereka tidak bisa dipercaya dalam menjalankan perjanjian. Tidak ada janji dari mereka bisa dipegang. Mereka sudah membatalkannya, merusaknya. Jadi sudah tidak terikat dengan perjanjian apa-apa dengan mereka. La'allahum yantahun, moga-moga mereka berhenti dengan cara diperang, berhenti dari kezaliman-kezaliman mereka. Nah, ayat 12 dari surat Taubah. Kemudian dikatakan di sini, wa in khifa minhum nabdul ahdi, apabila dikhawatirkan dari mereka tindakan pembatalan perjanjian. Mereka belum membatalkan perjanjian. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang membatalkan perjanjian yang disebutkan di atas. Mereka belum memerangi, mereka juga tidak mendukung, membantu ya musuh yang lain dalam memerangi kita, dan seterusnya yang disebutkan di atas, hal-hal yang membatalkan perjanjian itu tidak terjadi. Tetapi dikhawatirkan, dikhawatirkan mereka akan melakukan pembatalan itu, bi amaratin ay bi alamatin, dengan tanda, dengan satu tanda ya, tadullu ala dzalik, yang menunjukkan hal itu, alamat ya, tanda mereka akan batalkan. Maka ada khawatiran mereka akan batalkan sebelum terjadi benar-benar mereka membatalkan, benar-benar memerangi dan seterusnya yang akan mereka lakukan dalam membatalkan akad perjanjian itu, karena tanda-tandanya sudah kelihatan. Jaza annan budha ilaihim ahdahum, boleh bagi kita kaum muslimin mengembalikan kembali kepada mereka perjanjian mereka, dikembalikan kepada mereka perjanjian mereka. Wala yalzamul baqa'u ala ahdihim, dan tidak ada kewajiban tetap berpegang di atas perjanjian mereka. Boleh kita kembalikan kepada mereka, artinya berakhir. Ya, tidak ada keharusan untuk terus berlanjut di atas perjanjian mereka. Dalilnya dalam surah Al-Anfal ayat 58, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, dan apabila engkau khawatir dari suatu kaum adanya pengkhianatan perjanjian, khawatir akan terjadi suatu pengkhianatan perjanjian. Yang namanya kekhawatiran tentunya dengan apa tadi? Dengan amarah, dengan alamah, dengan tanda-tanda yang menunjukkan itu, bukan praduga belaka yang tidak punya dasar, yang tidak punya korina, tidak punya indikator. Harus ada indikatornya. Harus ada dalil yang menunjukkan itu. Ini harus ada tanda yang menunjukkan nabi. Jika memang ada kekhawatiran itu berdasar, fanbid ilaihim ada sawa. Fanbid ilaihim ada sawa. Maka kembalikanlah kepada mereka perjanjian mereka ala sawa, yakni secara jujur, sehingga sama-sama ya, di atas kejelasan, sama-sama di atas kejelasan bahwa perjanjian sudah diakhiri. Ya. Nah, ini dalilnya. Jadi jaza an nanbida ilaihim ahdahum wa la yanzamul baqa'u ala ahdihim berdasarkan ayat ini. Ya. Fandid wa imma takhawanna min qawmin khiyanatan fandid ilaihim ala sawa. Fandid ilaihim, kembalikan perjanjian mereka kepada mereka kembali ada sawa secara jujur. Ya, ini dijelaskan ayat a'limhum binaqdi ahdihim, umumkan kepada mereka bahwa perjanjian mereka telah dibatalkan. Hatta takuna anta, hingga anda, wahum, dan mereka sawa'an fil ilm, sama-sama tahu bahwa sekarang perjanjian sudah berakhir, perjanjian sudah tidak berlaku. Ini jujur, ini makna ala sawa, secara jujur. Jadi bukan kemudian ketika kita melihat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka maka kita juga melakukan pengkhianatan, namanya pengkhianatan tercela. Ya, berkhianat adalah sifat tercela. Kita harus tetap jujur, tetap adil. Itulah kaum muslimin. Kita diajar oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dalam jihad sisabilillah menghadapi orang-orang kafir, musuh yang dikhawatirkan pengkhianatan, sekalipun kita tetap jujur. Yaitu apa? Kita memperjelaskan itu mereka bahwa perjanjian berakhir, diumumkan kepada mereka sehingga semuanya tahu, kedua belah pihak sama-sama tahu sudah tidak ada perjanjian. Berarti silahkan setelah itu, ya, peperangan sudah terbuka di depan mata. Wala yajuzu qitaluhum, dan tidak boleh memerangi mereka qabla i'lamihim bi naqdil ahdi, sebelum pemberitahuan kepada mereka bahwa perjanjian dibatalkan. Tidak boleh, haram, karena itu mengandung makna khianat, dan khianat sifat yang tercela. Seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh memiliki sifat ini. Barakallahu fiikum. Ini dulu kajian kita. Insyaallah besok kita masih lanjutkan ini. Nah, kita masih lanjutkan. Besok kita akan masuk pada pembahasan al-dhimmah. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhalu, subhanallah, wa bihamdihi.